وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Tadi telah kita sebutkan suatu kisah tentang awal terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Suatu dosa yang sangat besar, dosa yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah mengabarkan kepada kita barang siapa yang mati dengan membawa dosa ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, innahum may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Juga firman-Nya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Subhanallah. Pelajaran yang sangat besar yang bisa kita petik dari ayat ini, betapa perbuatan syirik itu adalah dosa yang sangat besar, namun dikarenakan mereka tidak mengerti permasalahan ini, mereka jauh dari ilmu tentang hal itu, maka mereka terjatuh ke dalamnya. Di sisi lain, dapat kita ambil pelajaran dalam kisah tersebut, bahwasannya awal terjadinya perbuatan syirik tidaklah langsung menjadi sebuah perbuatan syirik, tetapi didahului dulu oleh perbuatan bid'ah di dalam agama, mengada-ngada di dalam agama. Dan itu juga terjadi karena apa? Karena kejahilan dan karena tidak berpegang teguh dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka tidak mempelajari ilmu tersebut, mereka jahil, sehingga ketika mereka tidak beragama di atas dasar ilmu, dengan sendirinya mereka akan terpalingkan kepada dasar-dasar beragama yang lain yang tidak berdasarkan ilmu sama sekali. Apakah berdasarkan perasaan, ataukah berdasarkan akal semata, ataukah berdasarkan saran-saran dari para pembesar, atau berdasarkan bisikan-bisikan entah dari mana asalnya. Maka ini yang terjadi. Ini bahaya apabila seorang tidak menuntut ilmu, dia berpaling dari majalisul ilm, dari majlis-majlis ilmu, pada akhirnya dia tidak bisa membangun agamanya di atas dasar ilmu, maka pasti dia akan terjatuh pada kebid'ahan. Dan kebid'ahan itu sangat berpotensi mengantarkannya pada perbuatan syirik. Namun apabila seseorang kokoh dengan ilmu, agamanya tegak di atas ilmu, dia tidak mudah dipengaruhi. Dia tidak mudah memperturutkan perasaannya, atau sebetulnya kata yang lebih pas, hawa nafsunya. Tidak mudah. bisa dia memperturutkan apa yang menurut perasaannya, menurut hawa nafsunya itu baik, kemudian dia langsung melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu. Beragama harus dibangun di atas ilmu, bukan berdasarkan perasaan kita. Menurut saya ini bagus, walaupun bid'ah, tapi kan bagus. Ditambah satu kata lagi, hasanah. Bid'ah tapi hasanah. Jadi bid'ah, hasanah, bid'ah yang bagus. Menurut siapa? Menurut perasaan, atau menurut akal mereka, atau menurut guruku, atau menurut kiai di kampungku, atau menurut kebanyakan orang di kampungku, bahkan katanya ijma ulama yang ada di kampungku. Berpaling dari ilmu. Kenapa? Karena memang dasar beragamanya tidak dibangun di atas ilmu, sehingga mudah dibawa oleh perasaan-perasaan, mudah dipengaruhi oleh para syaitan, baik syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Tidak mengerti hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya mengantarkan mereka menginjak-injak hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sebelumnya mereka meremehkan para rasul, setelah sebelumnya mereka menganggap remeh ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap remeh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Mereka katakan, tidak semua bid'ah sesat. Kami punya bid'ah yang hasanah. Jelas-jelas. Menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena agamanya tidak dibangun di atas ilmu, tetapi dibangun di atas dasar kebodohan. Maka dari kisah tersebut, Subhanallah, kita bisa lihat kesamaannya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda dengan apa yang kita saksikan hari ini. Apabila umat manusia berpaling dari tuntunan Allah dan Rasulnya, berpaling dari ilmu yang benar, dan dia mengikuti al-jahl, mengikuti kebodohan, maka dia akan terjatuh kepada awalnya kepada bid'ah, lalu mengantarkan kepada perbuatan syirik. Awalnya dia telah berziarah di kuburan-kuburan para wali dengan melakukan safar, disertai dengan keyakinan kalau kita berdoa di kuburan wali tersebut, insyaallah doanya akan lebih dapat dikabulkan. Kenapa? Karena itu kuburan keramat. Ini kuburan orang saleh. Enggak masalah kita jauh-jauh dari Jakarta datang ke Cirebon misalnya, ke kuburan Sunan Gunung Jati untuk meminta hajat-hajat kita kepada Allah di sisi kuburannya. Ini apa? Syirik atau bidah? Syirik atau bidah? Hah? Perbuatan tidak. Belum masuk pada kesyirikan. Kenapa? Karena dia masih meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama-kelamaan mereka pada akhirnya meminta kepada penghuni kubur tersebut. Persis seperti yang terjadi di masa lampau. Berulang, terus berulang. Dan sebabnya sama. Berpaling dari ilmu dan beribadah di atas kebodohan. Sebabnya sama. Ketika mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut, sudah mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, atau mereka jadikan para wali tersebut sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Subhanallah, ternyata apa yang mereka lakukan itu didukung oleh setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Persis seperti di masa lampau. Ada yang memfatwakan demikian. Kita kan orang-orang yang banyak dosa. Kita jauh dari Allah. Sehingga untuk berdoa kepada Allah tidak bisa kita berdoa secara langsung. Harus melalui perantara orang-orang yang saleh. Ini ucapan bagus atau tidak? Sekilas bagus, Subhanallah. Ini yang Allah maksudkan. Yuwahi ba'duhun ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka saling membisikkan, saling mempengaruhi dengan ucapan-ucapan yang nampak menipu manusia. Dia sadar, ataupun dia tidak sadar, ucapannya tersebut menyesatkan manusia. Ucapannya subhanallah nampak indah sekali. Kita kan orang berdosa, jauh dari Allah. Kita harus menghormati Allah. Gak bisa kita langsung berhadapan dengan Allah, minta langsung kepada Allah. Lewati dulu orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama kalau kita mau bertemu dengan Pak Presiden, gak bisa langsung. Kenapa? Karena kita rakyat jelata, harus melewati perantara-perantara, lewati menterinya, lewati ajudannya. Seperti itu. Sebabnya nampak bagus sekali. Seakan-akan apa yang mereka lakukan tersebut adalah bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di balik itu, justru yang mereka lakukan adalah perbuatan kesyirikan. Perbuatan yang sangat dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi, mereka juga telah terjatuh pada kesyirikan dalam bentuk yang lain. Yaitu, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan raja di dunia. Dengan seorang presiden yang membutuhkan perantara-perantara. Raja di dunia itu wajar. Dia membutuhkan perantara. Karena dia lemah. Dia tidak bisa mengetahui hajat setiap rakyatnya. Sehingga dia perlu para ajudannya, para pembantunya untuk mengurus urusan-urusannya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat. Allah maha tahu. Allah maha berilmu. Dan Allah maha mampu untuk mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadanya. Andaikan manusia dan jin, bahkan seluruh makhluk, berjumpa di saat yang sama, berkumpul di satu tempat, dan semuanya meminta, masing-masing meminta dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengabulkan seluruhnya pada saat itu juga. Bagaimana bisa disamakan dengan seorang raja di dunia? Ini apa sebabnya terjadi pemahaman yang rancu seperti ini? Yang mereka anggap sebagai kebaikan, tetapi kenyataannya adalah sebuah perbuatan yang sangat besar dosanya, bahkan dosa yang paling besar, yaitu menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Sebabnya adalah karena ada yang berani berbicara tanpa ilmu, ada yang berani berfatwa tanpa ilmu. Apalagi kalau ternyata bawa satu bis, dua bis pergi berziarah, itu sangat menguntungkan. Menguntungkan kepada siapa? Kepada orang yang memimpin ziarah-ziarah tersebut. Maka dia buatlah fatwa-fatwa yang tidak berdasarkan ilmu. Dia berbicara tanpa didasari oleh ilmu, sehingga dia sesat dan menyesatkan. Demikianlah akan membawa seseorang kepada kebid'ahan, kemudian kepada kesyirikan, apabila seorang tidak membangun agamanya di atas ilmu yang benar, dan dia mengikuti kejahilan. Baik. Manfaat ilmu yang lain. Dengan ilmu seorang mengetahui hukukun nas, hak-haknya manusia. Bahkan dengan ilmu dia dapat menjaga kehormatan manusia sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Bahkan lebih daripada itu, dengan ilmu akan menjaga kesatuan dan persatuan kaum muslimin dan menjaga darah-darah mereka. Di dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan suatu hadis, suatu ilmu yang dia dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia menyampaikan hadis tersebut? Ketika dua pasukan dari kalangan kaum muslimin telah saling berhadapan dan akan saling menumpahkan darah. Yaitu pasukan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikatakan para ulama, pasukan kaum muslimin dari kedua belah pihak itu sungguh luar biasa besarnya, bagaikan gunung, tidak terlihat di mana awalnya, di mana akhirnya, karena saking begitu banyaknya. Dan semua sudah siap untuk berperang, semuanya sudah menyandang senjata. Dan sebelum itu pun sudah terjadi peperangan di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diceritakan peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah di Siffin. Itu subhanallah, sungguh luar biasa. Kepala-kepala kaum muslimin bertebaran, tersabit pedang. Kemudian peperangan masih berlanjut setelah kematian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selalu kita ambil pelajaran dari kisah ini, perlu saya tekankan. Ini adalah peperangan-peperangan di antara sahabat yang tidak boleh kita banyak berbicara tentangnya. Tidak boleh kita memperdalam. Maksudnya, jangan sampai kita menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat. Karena kejelekan-kejelekan mereka telah Allah subhanahu wa ta'ala maafkan. Sebab innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dan tidak diragukan lagi. Kebaikan-kebaikan para sahabat itu sungguh banyak. Sungguh luar biasa. Tidak ada bandingannya dengan keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Sehingga ulama mengatakan, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mujtahid. Dan dia benar, dia mendapatkan dua pahala. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu adalah mujtahid, dan dia salah, tetapi dia tetap mendapatkan satu pahala. Ya, tidak ada yang yang berdosa, atau tidak ada yang boleh dicerca, dilaknat di dalam perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka peperangan terus berlanjut sampai di masa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ketika itu luar biasa, pasukan bagaikan gunung yang tinggi, yang kokoh, luar biasa banyaknya, tidak bisa dihitung, tidak terlihat di mana depannya, di mana belakangnya. Kalau orang mau lihat pasukan itu, nggak bisa dia lihat. Ini depan, ini belakang, saking banyaknya pasukan waktu itu antara kedua belah pihak. Hampir saja mereka kan bunuh-bunuhan. Ada satu hadis yang menyelamatkan mereka. Satu ilmu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Beliau menceritakan sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Beliau sampaikan hadis tersebut langsung kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Beliau ceritakan dulu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Dan ketika itu engkau berada di pangkuannya. Sesekali beliau melihat kepada kaum muslimin dan sesekali melihat kepadaku. Lalu beliau berkata, Inna ibni hadza sayyid. Inna ibni hadza sayyid. Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Siapa yang maksud? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sambil beliau melihat kepada Al-Hasan, waktu itu masih kecil, belum mengerti apa yang dikatakan oleh kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada para sahabat, Inna ibni hadza sayyid. وَسَيُسْلِهُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْفِيَتَيْنَ عَظِيمَتَيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan dengan anakku ini dua golongan besar dari kaum muslimin. Dua golongan besar yang sedang berperang, yang sama-sama dari kalangan kaum muslimin. Maka tidak lama setelah mendengarkan kisah tersebut, Al-Hasan atau hadis tersebut, yani satu ilmu yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu segera melakukan perdamaian. Dan beliau rela meninggalkan jabatannya sebagai khalifah yang sah setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau tidak pedulikan dengan kekuasaan yang merupakan kenikmatan dunia, yang bisa kita katakan kenikmatan dunia yang paling tinggi. Sebab kalau dengan kekuasaan, segala sesuatunya dari kenikmatan dunia ini akan menjadi mudah. Ingin harta, gampang. Ingin wanita, mudah. Kalau seorang punya harta, ingin apa saja, gampang. Di saat dia sudah memiliki kenikmatan dunia yang sangat besar ini, beliau lepaskan jabatannya dan menyerahkan seluruh kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena satu ilmu yang dia dengarkan, satu hadis saja yang dia dengarkan dari Rasulullah SAW, inna bihadha sayyid wa sayuslihu Allahu bihi baina fiyatain al-azimatain minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin, dan dia adalah pemimpin yang sesungguhnya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dengannya dua golongan kaum muslimin yang sangat besar yang akan saling berperang. Subhanallah. Jelas sekali pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bagaimana ilmu yang dimiliki oleh seseorang mungkin tidak banyak. Satu hadis saja dia hafalkan. Dia tahu maknanya. Dia mengerti penjelasan ulama tentang makna hadis tersebut. Itu dapat menyelamatkan dirinya, dapat menyelamatkan kaum muslimin dari tumpahnya darah-darah mereka. Subhanallah. Betapa besar manfaat ilmu tersebut. Oleh karena itu, dengan ilmu seorang mengerti hukukun nas, mengerti hak-hak manusia, dan mengerti bagaimana cara dia menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya di dalam menyikapi orang yang bersalah misalkan. Dia mengerti bahwasanya di dalam menyikapi orang yang bersalah adalah dengan sifat rahmat, dengan sifat kasih sayang. Sebab ilmu ini dibangun di atas kasih sayang. Dan dia juga mengerti di balik kasih sayang tersebut harus mendominasi kelembutan. Dan dia juga mengerti ada saatnya bukan kelembutan yang nampak, tetapi asyiddah, sesuatu yang keras. Dia tahu bagaimana menempatkan manusia. Tidak seperti orang yang menyangka, menyikapi orang yang salah itu dengan lembut terus. Apa sebaliknya, menyikapi orang yang salah dengan kekerasan terus. Dan hebat sekali dalam berdalil, menyebutkan masing-masing dalilnya. Tetapi kalau seorang mengerti ilmu yang benar, dia tahu. Dia mengerti kapan saatnya bersikap lemah lembut, dan dia mengerti kapan saatnya harus bersikap keras. Ini pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang hamba. Dan dia juga mengerti hak-hak manusia, hak ulama, hak orang-orang yang berilmu. Dia tahu. Dia jaga hak mereka. Dia hormati para ulama. Dia hormati orang-orang yang berilmu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin. Dia tahu, dia jaga hak-hak mereka. Karena dia mengerti Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi lagi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengerti kedudukan orang-orang yang alim, kedudukan orang-orang yang berilmu di tengah-tengah manusia. Mereka adalah orang-orang yang harus dihormati, harus dijaga kehormatannya. Tidak boleh dicerca, tidak boleh dicela, tidak boleh direndahkan di tengah-tengah manusia. Maka dia jaga kehormatan para ulama, dia jaga kehormatan orang-orang yang berilmu. Dan ini bagian dari makna nasihat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat bagi siapa? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Ulama menjelaskan makna pemimpin kaum muslimin adalah mencakup al-umara wal ulama, pemerintah dan juga para ulama. Maka bagian dari agama yang sangat penting, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Menunjukkan apa? Nasihat adalah bagian dari agama yang sangat penting. Apa makna nasihat kepada para ulama? Di antara makna yang sangat penting adalah membela kehormatan ulama dan para ulama. Menghormati orang yang berilmu yang ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghormati mereka. Allah telah meninggikan derajat mereka. Oleh karena itu, ciri ahli sunnah wal jamaah adalah menghormati para ulama. Menghormati orang-orang yang berilmu di antara mereka. Dan sebaliknya, ciri ahli bid'ah, mereka merendahkan para ulama. Mereka rendahkan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini sifat ahli bid'ah. Sebagaimana dikatakan as-salaf, laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yuqidu ahli al-hadith. Tidak ada di dunia ini mubtadi' ahli bid'ah kecuali dia membenci ahli al-hadith. Dia membenci ahlul hadis, membenci para ulama yang mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan sunnah. Ini sifat ahlul bidah. Demikian pula kata salaf, wa alamatu ahlul bidah al-waqi'atu ala ahlil athar. Dan yang antara ciri ahlul bidah adalah mencerca ahlul athar. Mencerca para ulama. Siapa ahlul athar? Para ulama yang mengikuti asar, yang meriwayatkan asar dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai kepada kita. Siapa yang membuat kita tahu? Ini jalan Rasulullah SAW. Siapa yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perantara bagi kita untuk mengetahui jalan Nabi SAW? Apakah Allah itu Rasul kepada kita? Sama sekali tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama sebagai pewaris para rasul, sehingga sama saja kita dihukumi sebagai orang yang diutus rasul kepada kita, namun tidak secara langsung disampaikan oleh para pewaris rasul, yaitu para ulama rahimahumullah taala rahmatan wasi'ah. Maka sudah pantas sekali, sudah sepatutnya kita menghormati para ulama dan orang yang apa namanya menghormati para ulama karena dia mengerti kedudukan para ulama. Adapun orang yang jahil, tidak tahu kedudukan para ulama, tidak mungkin dia bisa menghormati mereka. Tidak mungkin dia bisa menghormati para ulama. Orang yang tidak mengerti kedudukan ahlul ilm, kedudukan orang-orang yang mengajarkan kebaikan di tengah-tengah manusia, orang-orang yang mengajarkan sunnah dan memberantas kesyirikan dan bid'ah di tengah-tengah manusia, mana mungkin dia bisa menghormati mereka? Sehingga kita dapati banyak orang begitu mudah lisannya mencerca para ulama, begitu mudah lisannya menjelek-jelekkan dan merendahkan orang-orang yang menyebarkan ilmu para ulama, menyebarkan sunnah di tengah-tengah manusia. Bahkan tidak jarang dia sengaja mencari-cari, dia menunggu-nunggu kapan dia salah ucap, walaupun makna yang dia inginkan bukan seperti kesalahan yang dia ucapkan, tetap dia jadikan itu sebagai kesempatan untuk menjatuhkan orang yang alim tersebut, orang yang berilmu tersebut. Dia tunggu-tunggu kapan salah ucap, apalagi kalau ternyata itu bukan sekedar salah ucap, memang maksud dia kesana, yaitu suatu kesalahan. Maka dia tidak berusaha menasihati orang-orang yang alim, dia tidak berusaha menasihati para pengajar kebaikan tersebut, namun langsung dia sebarkan aib-aibnya di tengah-tengah umat, langsung dia jatuhkan namanya, dia rendahkan. Dan ini akibatnya semakin jauhnya umat manusia dari kebaikan. Sebab kalau menyeru kepada kebaikan ini sudah direndahkan di tengah-tengah umat, maka mereka tidak akan diikuti lagi. Seruan mereka dianggap sebagai angin lalu saja, bukan sebagai sesuatu yang harus diikuti. Semakin jauh umat dari orang yang mengajak kepada kebaikan. Kenapa? Karena namanya sudah direndahkan. Dengar nama si fulan, sudah tidak mau datang, tidak mau ikut kajian yang sedikit pun, tidak mau mendengar. Padahal andaikan dia datang dan dia mendengarkan, maka dia akan mendapatkan manfaat-manfaat yang banyak. Ketika dia tidak datang ke majelis ilmu karena si pengajar di situ telah direndahkan namanya, maka dia semakin jauh dari ilmu, dia semakin jahil. Kalau begitu apa? Bukan ilmu yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, tetapi yang tersebar adalah kejahilan, yang tersebar adalah kebodohan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Sebab siapa yang bisa selamat dari kesalahan? Siapa yang bisa selamat dari dosa-dosa? Dari perbuatan-perbuatan yang salah? Tidak ada yang bisa. Walaupun kita kenal dia sebagai seorang alim, sebagai seorang yang faqih, seorang pengajar kebaikan, mesti dia melakukan kesalahan. Harus dia melakukan suatu dosa. Kenapa? Demikianlah yang telah menjadi sifat manusia. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Jangan khata', bukan sekedar khati', tapi khata', selalu berbuat salah, banyak berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat. Maka mesti kita lihat, apabila saudara kita berbuat kesalahan, jangan kita bantu setan untuk menjerumuskan dia semakin tersesat, semakin salah, semakin jauh dari ahli sunnah. Kalau kita langsung mencela dia, langsung mencerca dia, menjatuhkan kehormatannya, apalagi dimasukkan di media-media sampai menyebar ke seluruh dunia, maka ini namanya kita menolong setan untuk semakin menjerumuskan dia. Karena kalau dia semakin jauh dari kita, apalagi dia mendapatkan tawaran bergabung dengan kelompok-kelompok sesat, dalam keadaan mereka memberikan fasilitas kepadanya, dalam keadaan mereka baik kepadanya, sedangkan ahli sunnah menunjukkan permusuhan kepadanya, maka sama saja kita menolong setan untuk membuat dia semakin jauh dari kebenaran. Dan jangan pernah menyangka setelah kita mengenal tauhid, jangan pernah mengira setelah kita mengenal sunnah, kemudian tidak akan terjadi perpecahan di antara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan hal ini. Mungkin saja di tengah-tengah ahli sunnah terjadi permusuhan, terjadi kebencian. Kenapa? Karena setan tidak pernah berputus asa untuk melakukan hal tersebut, untuk memunculkan hal tersebut di tengah-tengah manusia. Sebagaimana yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, "Inna syaitan qad aisa an yabudahu al-musallun fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish bainahum." Sesungguhnya setan itu telah pun saatnya untuk disembah kaum muslimin yang melakukan salat di jaziratul arab. Setan sudah putus asa, tidak mungkin lagi dia disembah oleh orang-orang yang sudah benar-benar mentauhidkan Allah. Walakin fit tahrish bainahum. Tetapi dia tidak pernah putus asa untuk membuat mereka saling bermusuhan, untuk membuat mereka saling berpecah belah, saling membenci satu dengan yang lainnya. Maka hati-hati, jangan mengira setelah kita mengenal tauhid, setelah kita mengenal sunnah, kita sudah aman dari perpecahan. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang jahil. Harus kita berhati-hati. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Kewajiban kita untuk menjaga persaudaraan. Karena ini adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Barang siapa yang memecah belah kaum muslimin, menguyak persatuan kaum muslimin, maka berarti dia telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melakukan suatu kemungkaran yang besar. Dan apa sebabnya kaum muslimin itu berpecah belah? Dan apa sebabnya kaum muslimin, khususnya ahli sunnah wal jamaah, begitu mudah dibawa kepada perpecahan? Dikarenakan mereka bersikap tidak berdasarkan ilmu, tetapi berdasarkan apa? Kejahilan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengikuti perasaan, mengikuti ketergesa-gesaan, mengikuti ucapan si fulan dan si fulan tanpa berdasarkan ilmu. Tidak seperti itu sifat ahlus sunnah. Harus betul-betul bersikap di atas ilmu. Tidak mudah dipengaruhi. Tidak mudah mengikuti perasaan. Tidak mudah mengikuti akal-akalan belaka. Oleh karena itu, kita dituntut untuk bersikap menahan diri dalam setiap permasalahan-permasalahan yang di situ dapat menyebabkan perpecahan antara kaum muslimin. Menahan diri maksudnya jangan banyak bicara. Bahkan jangan banyak, jangan bicara. sebelum kita kembalikan urusan kepada orang-orang yang berilmu. Sebelum kita kembalikan urusan kepada orang-orang yang berilmu, sehingga kita tahu arahnya kemana, harus apa yang kita lakukan. Namun keadaan yang terjadi bukan seperti itu. Mendengar satu kabar, oh si fulan, orangnya sudah kayak gini, langsung tersebar. Bukan cuma di dunia nyata, di dunia maya. Kalau sudah masuk dunia maya, maka akan sampai ke seluruh dunia. Subhanallah, kejadian di desa, di satu dusun, tapi bisa tersebar ke seluruh dunia. Ini yang terjadi pada sebagian orang. Mendengarkan kabar ini, kabar itu, langsung mereka bicarakan, langsung mereka sebarkan. Walaupun kadang-kadang dalam bentuk bertanya, gimana pendapat antum tentang si fulan? Bagaimana sih dia? Terus pertanyaan terus bergulir dari seorang ke orang yang lain. Maka terjadilah perpecahan, terjadilah berbagai macam permasalahan. Dan itu sebabnya apa? Karena bersikap tanpa didasari oleh ilmu. Harusnya apa kita bersikap? Kita menahan diri darinya, dan kita kembalikan urusan kepada orang-orang yang berilmu. Harusnya bagaimana kita bersikap? Dan ini telah diperingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia. Wa idza ja'ahu amrun min al-amn aw lil khawf adza'u bih. Wa law radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alima alladziina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka kabar tentang keamanan dan ketakutan, yakni kabar-kabar yang berhubungan dengan kemaslahatan dan kemudaratan kaum muslimin, maka apa yang mereka lakukan adalah hobik, mereka langsung menyebarkannya. Ini sifat yang dibangun di atas kejahilan, yang dibangun di atas kebodohan. Begitu mendengar kabar langsung disebarkan, langsung dibicarakan, kemana-mana akhirnya tersebar. Ini berhati-hati. Ini yang terjadi di masa yang dulu, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah menegur dengan teguran yang keras. Wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adza'u bih. Ketika datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, langsung mereka sebarkan, mereka bicarakan di mana-mana. Maka kata Allah, apabila mereka atau andai saja mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berilmu di antara mereka, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Maka niscaya orang-orang yang mau mengambil istinbath, yang mau mengambil kesimpulan hukum dari orang-orang yang berilmu, dia akan berilmu. La'alimah, dia akan mengerti, dia akan berilmu. Menunjukkan apa? Benar-benar dalam permasalahan-permasalahan ini harus dibangun di atas ilmu. Dan ilmu itu senantiasa bersama orang-orang yang berilmu. Kalau merasa jahil, merasa bodoh, jangan banyak bicara. Ingat, terjadinya kebodohan, terjadinya kebidaan, terjadinya kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi ini karena adanya yang berbicara dan bersikap tanpa didasari oleh ilmu. Makanya yang dituntut dari kita, sehingga apabila seorang memiliki ilmu, dia mengetahui bagaimana bersikap yang benar, maka dengan sendirinya dia termasuk orang-orang yang menjaga persatuan kaum muslimin. Perhatikan lagi tadi satu hadis saja yang diketahui oleh seseorang dan dia amalkan, subhanallah, akibatnya sungguh luar biasa kebaikan yang besar bagi kaum muslimin. Dia dapat menjaga persatuan kaum muslimin sehingga pada tahun kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, dikenal dengan tahun al-jama'ah, amul jama'ah, tahun al-jama'ah, tahun persatuan kaum muslimin. Apa sebab persatuan mereka? Satu hadis saja, satu ilmu yang pernah didengarkan oleh seorang sahabat dari Rasulullah SAW, dan dia sampaikan, dia tidak diam saja, tetapi dia sampaikan ilmu tersebut. Makanya menunjukkan apa? Kita harus berbicara dengan ilmu, kita harus sampaikan ilmu yang kita pahami, yang kita ketahui dengan baik. Jangan kita sembunyikan, jangan kita simpan, jangan karena suatu urusan, suatu persoalan tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, lalu kita menyembunyikan ilmu, kita tidak berbicara dengan ilmu. Apalagi kalau di situ sudah tercampur dengan hawa nafsu, ada masalah-masalah pribadi. Walaupun sudah tahu itu bertentangan dengan ilmu, masih saja tetap diikuti. Kenapa? Karena ada hawa nafsu di situ. Maka jelas sekali, dengan ilmu seseorang akan selamat. Selamat dirinya dari berbagai macam kerusakan, dari berbagai macam penyimpangan, dan juga dia akan menyelamatkan kaum muslimin. Dia akan menjaga persatuan kaum muslimin. Karena dia tahu perpecahan itu sangat tercela. Itu bukan sifat orang yang beriman, bukan sifat orang ahli sunnah. Wala takunu kal musyrikin min alladziina farraqu diinahum wa kaanu syi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Dia mengerti. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Wala takunu min al-musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Min alladziina farraqu diinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kaanu syi'an, dan mereka menjadi bergolong-golongan. Mereka menjadi berkelompok-kelompok. Ada blok sini dan ada blok sana. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Setiap kelompok merasa bangga mereka punya ciri khusus yang berbeda dengan yang lain. Ini yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sebabnya karena apa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas ilmu, tetapi dibangun di atas kejahilan. Iya. Jadi subhanallah, dengan ilmu insyaallah ta'ala kita dapat menjaga persatuan antara kaum muslimin, bersikap dengan ilmu, dan senantiasa merujuk kepada ahlul ilm, menghormati ahlul ilm, menjaga kehormatan mereka di tengah-tengah umat manusia. Maka ini semua adalah sikap-sikap yang berdasarkan dengan ilmu, yang akan menyelamatkan umat manusia dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan menjaga persatuan mereka. Iya. Barangkali ini saja yang bisa Ana sampaikan.